بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله kita lanjutkan pengkajian kitab Mahiyah Salafiyah Risalah karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah. Telah kita baca mukaddimah risalah ini Sekarang kita masuk pada pembahasan masing-masing poin nuqtah. Di sini ada 7 nuqtah, 7 poin yang beliau bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala An-nuqtatul ula, poin pertama. Bayanu ma'na salafiyyati fil lughah, penjelasan tentang makna salafiyah secara bahasa. As-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Huruf sin, lam, fa. Sin, lam, fa. Ini sebuah asal kata yang menunjukkan makna taqaddum, lampau, sabak, mendahului. Lidha, oleh karena itu, falafdhatus salafi fil lughah, lafat salaf secara bahasa, ta'ni, mengandung makna, al-mutaqaddimus sabiq, yang mendahului dan yang melampaui. Wahia jam'u salif, dia jamak dari kata-kata salif. Wa yusla wa yujma'u ala aslafin wa sulufin wa sulaf, bisa dibikin bentuk jamak menjadi kata-kata aslaf, suluf, sulaf. Ya, salifun salifani salaf, aslaf, suluf, sulaf. Itu kata-kata jamaknya. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Lafaz ini, lafaz salafiyah, bisa diitlakkan, bisa dimaknakan untuk setiap orang yang mendahului kamu. baik kekerabatan atau yang lainnya. Jadi dimanakan untuk kerabat-kerabat kamu, family kamu yang telah mendahului kamu, moyang-moyang kamu. Wa minhu qaulullah tabaraka wa ta'ala, dan wa minhu termasuk pada makna ini ialah qaulullah jalla fi'ulah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, maka kami jadikan mereka sebagai moyang pendahulu yang telah mendahului mereka, dan sebagai permisalan bagi orang-orang yang datang belakangan. Salaf yang telah mendahului untuk orang yang belakangan. Sehingga kata-kata salaf dipergunakan untuk kerabat-kerabat kamu, family-family kamu, nenek moyang kamu yang mendahului kamu. Qala Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri inda hadhil ayah, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, kata-kata faja'alnahum salafan, as-salafu man taqaddama minal aba, yang dimaksud dengan salaf dalam ayat ini yang mendahului kamu dari bapak-bapak kamu. Faja'alnahum mutaqaddimin liyata'ira bihimul akhirun, maka kami jadikan mereka sebagai orang yang terdahulu, yang mutaqaddim, yang telah mendahului, supaya mengambil mau'idhah dengan mereka orang-orang belakangan. Itu maknanya. Qala wa minhu qawlullahi ta'ala, dan di antara yang menyebutkan makna di atas ialah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan di antara dilarang ialah engkau mengumpulkan antara dua saudari sebagai istri, tidak boleh, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lampau, telah berlalu. Ai ma taqaddama min fi'likum, kata-kata ma qad salaf ai ma taqaddama min fi'likum, kecuali yang telah lampau dari perbuatan kamu, yang sudah pernah kamu lakukan di masa jahiliyah, menikah dengan wanita dan saudarinya. Yang ini tidak berdosa, tapi harus difasakh, dipilih salah satunya sebagai istri kamu, yang lain difasakh. Dosa tidak dosa, dikarenakan telah lampau perbuatannya. Qala fadzalika mutajafa anhu, yang itu dijauhkan daripadanya. Qal fal istithna'u 'anil ithm la 'an jawazil fi'il, berarti kan, maka pengecualiannya, kecuali engkau mengumpul ke kecuali apa yang telah lalu, pengecualiannya tentang masalah dosanya, bukan tentang pembolehan perbuatannya. Ya, artinya yang telah kamu lakukan di masa lalu, mengumpulkan dua saudari sebagai istri, telah lampau, tidak dosa. Tapi tindakan kamu tidak boleh, harus diceraikan salah satunya. Walihada yuqal, maka karena itu dikatakan, li fulanin salafun karim, fulan ini memiliki salaf yang mulia, ay aba'un mutaqaddimun, bapak-bapak yang telah mendahului dia. Qalahu Ar-Raghib Al-Isfahani rahimahullah fil mufradat, demikian dikatakan Ar-Raghib Al-Isfahani dalam bukunya Al-Mufradat. Khulasanya adalah kata-kata as-salaf atau salafiyah dimaknakan dengan setiap orang yang mendahului kamu dari moyang-moyang kamu, tanpa memandang apakah moyang kamu itu moyang yang baik atau moyang yang jelek. Semua kerabat-kerabat yang mendahului kamu dikatakan salaf. Baik. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wa khassahu al-Hafidz Ibnu al-Athir wal-Allama Ibnu Manzur bil mutaqaddimi was-sabiqi fi sinni wal fadl. Ini pendapat yang kedua. Al-Hafidz Ibnu Atsir dan Al-Allamah Ibnu Manzur mengkhususkan kata salaf untuk orang-orang yang mendahului kamu terkait dengan usia dan keutamaan. Jadi enggak secara mutlak, secara khusus. Salaf itu dipakai untuk memaknakan pendahulu-pendahulu kamu yang mendahului kamu secara usia dan secara keutamaan. Sehingga lafadznya khusus. Qala Ibnu Manzur rahimahullah, berkata Ibnu Manzur rahimahullah, wassalafu aydan, dan salaf juga dimaknakan man taqaddamaka min abaika wa dzawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Kata-kata salaf juga dimaknakan setiap orang yang mendahului kamu, baik itu bapak-bapak kamu atau kerabat-kerabat kamu, yaitu orang-orang yang di atas kamu usia dan keutamaannya. Ada muhim. Qala wa li hadza summiya sadrul awwal min at-tabi'in salafus salih. Oleh karena itulah generasi pertama dari kalangan tabi'in disebut dengan as-salafus salih. Titik. Ini pendapat yang kedua. Kata-kata salaf bukan semata-mata pendahulu, tapi ada makna yang lebih. Pendahulu yang baik, pendahulu yang mendahului kamu secara usia dan keutamaan. Kata mu'allif, mimma yadullu ala hadzal makna, dan di antaranya menunjukkan kepada makna ini, salaf dimaknakan dengan pendahulu yang baik. Ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang datang dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wal haditsu fihi qissah, dan hadisnya ada kisah padanya. Wa fi wa huwa, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah fabakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membisikkan secara rahasia, sarra, membisikkan dengan rahasia, dikasih bisik-bisik yang dengan suara yang rahasia kepada putrinya Fatimah. Fabakat, ternyata Fatimah menangis. Falamma ra'a jaza'aha sarraha maratan ukhra fadhahikat. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat keluh kesahnya, beliau pun membisikkannya kedua kalinya kepada Fatimah. Fadhahikat. Fatimah pun tertawa setelah itu. Qala fasalat ha Aisyatu falam tukhbirha. Ketika itu Aisyah bertanya kepada Fatimah, kenapa? Pertama kamu nangis, kedua kamu tertawa. Maka Fatimah tidak mau memberitakan kepada Aisyah tentang masalah ini. Walamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad hamartan ukhra. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Fatimah bertanya lagi yang kedua kalinya kepada Fatimah. Ada apa ini? Fajabatha Fatimah radhiyallahu anha biqaulha. Maka Fatimah memberitakan, menjawab pertanyaan Aisyah dengan mengatakan, amma hina sarrani fil maratil ula. Adapun ketika Rasulullah SAW merahasiakan kepada aku pada kali pertama dan saya menangis itu, ialah fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhuhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahu al-ana marratain. Rasul memberitakan kepada aku, Jibril biasa memaparkan Al-Qur'an kepada beliau setahun sekali, tapi tahun ini dua kali. Wa qala laha, dan Rasul mengatakan kepada Fatimah, wa inni la ural ajala illa qad iqtarab, dan saya enggak memandang kecuali ajalku telah dekat, wahai Fatimah. Artinya pertanda itu dekatnya ajalnya Rasul. Biasanya setahun cuma sekali, kok setahun dua kali. Saya memandang ajalku telah dekat. Kata Rasul, fattaqillaha wasbiri. Wahai Fatimah, hendaklah kau bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. atau syahid, kata Ikhwan. Fa innahu sesungguhnya ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu kamu yang soleh adalah saya untuk kamu. Ini syahid, ada kata fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bukan semata-mata pendahulu, pendahulu yang baik. Qalat, katanya Fatimah, fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka saya menangis dengan tangisan yang kamu lihat tadi. Falamma ra'a jaza'i saran al-thaniyah. Tatkala Rasulullah SAW melihat keluh kesahku, beliau membisikkan aku yang kedua kalinya. Faqala, beliau berkata, kata Rasul, ya Fatimah, wahai Fatimah, ala tarbaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Apa kamu tidak rida kamu sebagai sayyidah, tokoh pimpinan wanita, wanita yang mukmin, au sayyidata nisa'i hadhihi al-ummah, atau sayyidahnya perempuan umat ini? Qalat, katanya Fatimah, fadhahiktu dhahiki alladhi ra'aiti. Maka saya pun tertawa dengan tertawa yang kamu lihat. Itu wahai Aisyah. Titik. Panjang riwayatnya, yang diinginkan pada kata-kata fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata mu'alif Asy-Syaikh qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim, berkata An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim, syarihan qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menjabarkan mensyarah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ni'mas salaf ana laki, kata-kata ini, qala, katanya An-Nawawi, as-salafu al-mutaqaddim, salaf al-mutaqaddim, yang mendahului kamu. Wa ma'nahu, maknanya adalah ana mutaqaddimun qudamaki fataridina aliyya. Wahai Fatimah, aku yang akan mendahului di depan kamu, dan kamu nanti akan datang menyusul aku. Titik. Barakalakum. Sehingga salaf dimaknakan dengan yang terdahulu, bukan semata-mata terdahulu, ada makna lebih daripada itu, yang mendahului kamu secara usia dan keutamaan. Kata mu'allif, hadza huwal ma'na al-lughawi, inilah makna al-lughawi. Khulasahnya, kata-kata salaf atau kata-kata salafiyah secara bahasa ada dua penjelasan, dua makna di kalangan para ulama. Ada yang memaknakan salaf secara bahasa, semua orang dari kalangan moyang kamu, kerabat kamu yang mendahului kamu, secara mutlak, semua yang mendahului kamu namanya salaf. Pandangan yang kedua, pendapat yang kedua, salaf dimaknakan semua yang mendahului kamu dalam perkara usia dan keutamaan. Sehingga kata-kata salaf secara bahasa sudah mengandung makna pendahulu yang baik. Hadza au hadza, barakallahu fikum. Dipaham ya? Ini secara apa, Ikhwan? Secara bahasa. Saya punya salaf. Siapa? Mbahku. Betul apa salah? Betul apa salah? Jawabannya, betul secara bahasa. Mbahmu mendahulu kamu. Pendahulu kamu. Loh, mbahmu tuh bukan muslim kok. Ya kan secara bahasa. Enggak memandang muslim atau keadaan muslim, baik atau tidak baik, yang namanya salah pendahulu kamu. Ada mana pertama. Mana kedua, enggak boleh menggunakan kata-kata salaf, melainkan kalau pendahulu kamu itu orang yang mulia. Dipaham ya? Nukta thaniyah. Lanjut ya. Qala al-muallif hafizahullah tabaraka wa ta'ala an-nukta thaniyah. Poin yang kedua. Man humus salafu istilahan. Siapakah salaf secara istilah? Jadi kan salah bahasa, kan salah istilah. Kata beliau, mada ma'ana, lewat bersama kita, anna salafa fil lughah, bahwa salaf secara bahasa adalah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sinni wal fadl. siapa saja yang mendahului kamu pada usia dan keutamaan. Jangan baik-baik. Nampak di sini al-muallif hafizahullah lebih condong kepada pendapat yang kedua. Paham ya? Salaf itu hanya digunakan untuk orang yang mendahului kamu dalam perkara keutamaan. Ini dari keterangan yang ini. Di awal beliau menyebutkan dua makna. Sekarang beliau hanya menyebut satu makna. Difahami? Itu menunjukkan mu'alif lebih condong kepada pendapat yang kedua. Salaf itu yang mendahului kamu dalam usia dan keutamaan. Qala wa huna nu'arriju ala tahdidi hadhihi lafzah. Maka di sini kita akan menyinggung batasan lafaz ini. Definisi lafaz ini min haitsu al-istilah, dari segi istilah. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradhu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahta anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ayat ini At-Taubah 100. Dan generasi pertama umat ini dari kalangan al-muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka abad di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar, yang sangat agung. Pada kata-kata as-sabiqun al-awwalun. Wa fi sahihain, di sebuah dalam Bukhari Muslim, Ibnu bin Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, thumma alladhina yalunahum, yang setelah mereka, thumma alladhina yalunahum, yang setelah mereka lagi. Tiga generasi, zamanku, setelah mereka lagi. Thumma yaji'u aqwamun, lalu akan datang suatu kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, wa yaminuhu syahadatahu. Persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini dalam Bukhari Muslim, wal lafzul Bukhari, tapi lafadznya lafadz al-Bukhari. Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu nasi khair. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah orang yang paling baik. Qal, belum menjawab, al-qarnul ladzi ana fihi, generasi yang aku ada padanya, sahabat. Tsumma tsalits, yang kedua dan yang ketiga. Dalam sahih Muslim. Kata muallif, wa fil babi ahaditsu iddah. Pada bab ini ada sejumlah hadis yang menerangkan masalah ini. Qala fal ayatul lati madat min surah Taubah wa ma jaa min al ahadits tadullu ala khairiyati sahabati radhiyallahu anhum. Ayat yang telah lampau di Taubah, hadis yang telah lewat yang disebutkan tadi, semuanya menunjukkan khairiyati sahabah. Sahabat itu yang terbaik, khairiyah, yang terbaik dari umat ini. Wa annahum khairul ummati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama. Qal wa mimma la syakka fihi wa la raib, dan berkaitan dengan syak dan ragu-ragu lagi, annahu musalaful mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman. Mereka para sahabat adalah salaf yang mendahului kita dalam masalah keutamaan ilmu dan iman. Ini yang kedua. Yang pertama, sahabat itu adalah yang terbaik. Yang kedua, sahabat adalah salaf kita yang mendahului kita dalam perkara keutamaan ilmu dan iman. Kata beliau setelah itu, lakin hahuna su'arun muhim, tapi di sini ada sebuah pertanyaan sangat penting, wahuwa, yaitu halit tahdidul zamani al-warid fi hadith ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al-ahadith kafin fi tahdidi ma'na salafi istilaha. Apakah batasan era, batasan secara waktu, secara zaman yang ada dari hadisnya Ibnu Mas'ud, hadisnya Aisyah dan yang lainnya dari banyak hadis itu cukup untuk membatasi makna salaf secara istilah? Ini pertanyaannya. Bimanan akhar, dengan makna yang lain. Hal kullu man 'asha fi dzalikal 'asr mubarak yakfi ay yakuna min as-salafis salih alladzina yuqtada bihim? Dengan makna yang lain, apakah setiap orang yang hidup di generasi yang barokah itu cukup dikatakan sebagai salafus saleh yang diikuti, yang diteladani? Ini pertanyaannya. Al-jawab la. Qat'an. Jawabannya dengan pasti tidak cukup. Ya, bukan semata-mata eranya, bukan semata-mata waktunya, tidak cukup untuk membatasi makna salaf secara istilah. Kata beliau, li'anna sabaqa zamani laisa kafiyan fi ta'yin salaf. Sebab mendahului secara zaman saja tidak cukup untuk memastikan makna salaf. Idh la budda ay yudafa ila hadha qaidun muhim. Sebab harus ditambahkan sebuah ketentuan yang sangat penting. Apa itu? Wa huwa muwafaqatuhu likitabi wa sunnah wa fahmi sahabati radhiyallahu anhum, yaitu mencocoki Al-Qur'an sunnah dengan pemahaman sahabat. Bukan semata-mata zaman, bukan semata-mata era, tapi era disertai dengan satu ketentuan, era itu atau orang yang tinggal di era itu sesuai dengan Al-Kitab sunnah dengan pemahaman sahabat. Maka dikatakan salaf yang soleh. Difahami ya? Bukan semata-mata zaman, tapi ada ketentuan yang satu ini. Walihada, oleh karena itulah najidu, kita mendapati ana a'immatus sunnati yuqayyiduna hadzal istilah. Para a'immatus sunnah mengkait, mengikat istilah salaf ini. Fayaqulun, mereka mengatakan as-salafus soleh. Ada kata-kata solehnya. As-salafus salih, salaf yang baik. Untuk apa? Liukhrija bidzalika as-salafu talih. Atau liyakhruja bidzalika as-salafu talih. Supaya keluar dari kata-kata itu salaf yang toleh. Toleh lawannya soleh. Mimman kana fi asrihim. Dari kalangan orang-orang yang sezaman dengan mereka, tapi dia toleh. Ini bukan salaf. Walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim, sezaman dengan mereka namun tidak sesuai dengan pemahaman mereka, enggak sesuai dengan manhaj dan cara pengambil mereka. Toleh enggak masuk. Ini barakallahu fikum penjelasannya. Sehingga bukan semata-mata zaman, bukan semata-mata era, tetapi harus ada penambahan sesuai dengan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Maka ada kata-kata salafus soleh. Ini yang dimaukan. Bukan salafu toleh. Salafu toleh bukan namanya salaf. Wa kama yuqal, sebagaimana juga dikatakan, al-waqi' khairu syahid. Realita sebagai bukti yang terbaik. Kenapa enggak cukup dengan semata-mata zaman? Kita menggunakan argumentasi yang kedua, realita yang ada. Kata beliau, falqadariyah kharajat baina abhuri jam'i min ashabah. Sekte kelompok qadariyah itu keluarnya di tengah-tengah sejumlah sahabat masih hidup. Wa hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fil barati minhum syahirul masyhur. Hadits Abdullah bin Umar yang menjelaskan baroknya beliau dari mereka sangat masyhur. Wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Itu hadis pertama dalam sahih Muslim. Yani kalau seandainya semata-mata zaman masa cukup dikatakan sebagai salafus saleh, qadariyah, salafus saleh, itu tidak benar. Difaham ya? Tidak benar. Maka bukan semata-mata masa, bukan semata-mata zaman. Harus ada kata-kata zaman disesuaikan dengan Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Qadariyah, walaupun muncul di era sebagian sahabat, bukan salafus saleh. Kenapa? Mereka menyimpang. Difahami? Baik. Qala wa kadzalika khajat khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairi min sahabati wa hum baina adhri sahaba. Begitu pula kaum khawarij yang memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, itu keluar di tengah-tengah eranya para sahabat. Walamma nabarahum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu al-munadhir asy-syair al-masyhurah. Dan tatkala Abdullah bin Abbas dialog dengan mereka, dialog yang begitu masyhur itu. Allati akhraja al-Hakim fil Mustadrak wa ghayruhu bi isnad sahih. Kisah dialog Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak dan ulama lain dengan sanad yang sahih. Ini kisah fakana mimma qalahu lil khawarij, di antara yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada kaum khawarij, istidlalan minhu ala dalalihim, mengambil dalil ya, mengambil argumentasi untuk menerangkan sesatnya mereka. Kata Ibnu Abbas, wa anzuru, perhatikan wahai kaum khawarij, laisa fikum minhum ay min ashabati ahad, tidak ada seseorang pun dari kalangan para sahabat di tengah-tengah kalian. Ini ucapannya Ibnu Abbas. Lihat wahai kaum khawarij, jumlah kamu yang sedemikian besar ini, ribuan orang ini, tidak ada satupun sahabat bersama dengan kalian. Artinya apa? Antum dhullal, kamu sesat, dikarenakan tidak ada satu orang sahabat pun bersama dengan kalian. Menegaskan apa Ikhwan? Bukan semata-mata masa, bukan semata-mata era. Semata-mata masa dengan tanpa pemahaman salaf bukan namanya salafus saleh. Difahami ya? Khawarij muncul di tengah-tengah era sahabat, bukan dikatakan salafus saleh. Dikatakan khawarij yang menyimpang, yang sesat. Barakallahu fikum. Difahami ya? Maka harus dengan penambahan kata-kata era dahulu, dan dia sesuai dengan kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Qala wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Ya, keterangan Ibnu Abbas tadi cukup untuk menerangkan sesatnya kaum khawarij. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bersama dengan mereka. Idzan, kalau begitu, ini kesimpulannya kata muallif. As-sabquz zamani laisa kafiyan fi ayyakuna ar-rajulu min as-salafi salih. Semata-mata lebih dahulu zamannya tidak cukup orang itu dikatakan sebagai salafus saleh, tidak cukup. Waqad akhraja Muslimun fi muqaddimati sahih. Imam Muslim mengeluarkan dalam muqaddimah sahihnya an Ali bin Syaqiq rahimahullah. Dari Ali bin Syaqiq rahimahullah belum mengatakan bahwa kata beliau, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak, aku pernah mendengar Abdullah bin Mubarak rahimahullah yaqulu ala ru'usin nas, berkata di hadapan semua halayak ramai. Kata Mubarak, da'u hadith Amr ibn Thabit fa innahu kana yashtubu salaf. Tinggalkan, buang hadisnya Amr bin Thabit, dikarenakan dia dahulu mencaci maki kaum salaf. Apakah semata-mata zaman salaf? Tidak. Yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat. Qultu, saya katakan, kata Syekh, wassalafu fi hadzal maqam, dan yang dimaksud dengan salaf di tempat akhir ini, humus sahabat la ghair. Hanya sahabat, bukan yang selainnya. Kata-kata dia dahulu mencaci maki salaf, ini para sahabat. Bukan semua orang yang di era itu, bukan. Khusus dimanakan dengan sahabat. Sehingga buang riwayatnya pada ada sebuah penyimpangan. Penyimpangannya mencela sahabat, mencela salaf. Nah, Qala Imam Ahli Sunnati Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa radhiyallahu anhu fi risalatihi al-masyhurah fi usul sunnah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah di risalah beliau masyhur dengan nama usul sunnah, kata Imam Ahmad, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip sunnah menurut kami berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabatnya Rasulullah SAW dan meneladani mereka. Langsung mengatakan para sahabat, tidak mengatakan prinsip sunnah menurut kami tamasuk dengan salaf, tidak. Tapi mengatakan tamasuk dengan apa yang ada di atasnya para sahabat, untuk menegaskan salaf para sahabat, bukan semata-mata era, tapi para sahabat. Begitu. Wa qala 'allama Safarini rahimahullah fi Lawab al-Anwar. Tama kata al-'allama Safarini bukunya Lawab al-Anwar, kata beliau al-muradu bi madhhab as-salaf, yang dimaukan dengan madhab salaf, maka na 'alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum, apa-apa yang ada di atasnya para sahabat. Langsung nyebut sahabat dan mengatakan era salaf, bukan. Langsung sahabat. Wa ayanu tabi'inahum bi ihsan, dan tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa atba'uhum, dan para pengikut mereka. Wa imatuddin, dan tokoh-tokoh agama. Mimman syuhidalahu bil imamah, yang dipersaksikan keimamannya, ketokohannya. Wa urifa idhamu sya'nihi fid din, dan telah dikenal, diketahui dan dikenal bagaimana agungnya urusan dia pada agama ini. Wa talaqqa an-nasu kalamahum khalafan salaf, dan orang-orang menerima ucap mereka, ya, generasi yang belakangan dari generasi yang telah lalu. Duna man rumiya bi bid'atin, bukan orang yang tertuduh bid'ah. Au syuhira bi laqabin ghairi mardhi, atau masyhur dengan sebuah gelar yang tidak diridhai. Mithal khawarij war rawafid wal qadariyah wal mursyiah wal jabriyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karramiyah wa nahwa haula. Mereka semua bukan salafus saleh, dikarenakan mubtadi'ah atau masyhur dengan gelar yang tidak diridhai. Khawarij bukan salaf, rafidhah bukan salaf, qadariyah, murji'ah, jabariyah, jahmiyah, mu'tazilah, kullatan al-karramiyah bukan salaf, dikarenakan mereka ahlul bid'ah. Indah kalamu rahimahullah. Difahami insyaallah ya? Maka menegaskan, sekali tegaskan, salaf bukan semata-mata era, bukan semata-mata masa, tetapi yang sesuai dengan kitab sunnah dengan pemahaman sahabat. Salaf langsung sahabat gitu. Tabi'in atau tabi'in. Difahami ya? Barakallahu fikum. Ini penting untuk dijawab, dirinci. Sebagian pihak salah dalam memahami kata-kata salaf, sehingga semua yang di era dahulu dikatakan salafus saleh. Berarti khawarij salafus saleh? Oh enggak, Anda salah paham. Yang dibawakan dengan salaf adalah yang di era itu sesuai dengan kitab sunnah dengan pemahaman sahabat. Makanya kita sebagai salafiyin langsung membahasakan dengan tegas, salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Hakadha. Wa qala syekhuna al-'allam Muhammad Aman rahimahullah wa ghafarlah, dan berkata guru kami al-'allamah al-syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah fi kitabihi al-azim, di buku yang sangat agung, kitab As-Sifat al-Ilahiyah fi Kitab Sunnah, di buku ini ikhwan, kata al-syekh Muhammad Aman al-Jami, indama tutlaku kalimatus salaf, ketika dimutlakkan, disebutkan dengan mutlak kata-kata salaf, innama na'ni biha minan nahiyah al-silahiyah ashabah Rasulullah SAW. Maka yang kita maksudkan dengan kata-kata salaf secara istilah ialah para sahabat, sahabatnya Rasulullah SAW. Alladzina hadaru asrahu, yang hidup di zamannya Rasul. Fa'akhadhu minhu hadad dina mubasharatan ghadban tariyan fi usulihi furu'ih, para sahabat yang mengambil dari Rasulullah SAW agama ini secara langsung, masih basah, masih fresh, masih segar gitu ya, pada prinsipnya atau pada furu'nya. Kama idkhulu fi istilah, sebagaimana pula masuk pada istilah salaf ini, at-tabi'una lahum, para tabi'in yang ikut dengan para sahabat. Alladzina warithu ilmahum, yang mewarisi ilmunya sahabat. Qabla an yatula 'alaihi al-amad, sebelum panjang masa menimpa mereka. Walladzina syamithum syahadatun nabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahum, dan orang-orang yang meliputi mereka persaksian Rasulullah kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, wa thanahu 'alaihim, dan sanjungan beliau kepada mereka semua, bi annahum khairun nas, bahwa mereka sebaik-baik manusia. Yani termasuk salaf, semua orang yang masuk dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyanjung mereka dengan sebutan khairun nas, yani sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Fadzal al-hadis mutaqaddim dan beliau pembahasan terlalu di awal pembahasan ini, ya. Qal kama yashmulu al-istilah tabi'ut tabi'in, sebagaimana pula meliputi istilah ini tabi'ut tabi'in, sehingga sahabat masuk, tabi'in masuk, tabi'ut tabi'in juga masuk. Tiga generasi yang diutamakan dikatakan sebagai salafus saleh. Qala, katanya Syekh Muhammad al-Jami, wa huwa lafdhun mustalahun alaih. Salaf ini sebuah lafaz yang sudah istilahi, menjadi istilahnya para ulama. Qala wa qad dhahara hadha al-istilah wa ishtahara hina dhahara an-niza'. Ini istilah muncul masyhur ketika muncul perselisihan tengah-tengah umat ini. Wadar haula usuluddin bainal firaqil kalamiyah, khilaf yang muncul, yang berputar pada pembicaraan tentang usuluddin, pokok-pokok agama, di antara kelompok-kelompok ahli kalam. Wa hawaral jami'u al-nisaba ila salaf, kelompok semua tadi itu mereka berusaha untuk menisbatkan diri pada kaum salaf, semua mau mengatakan salaf dan salaf. Qala wa a'lana, maka diiklankan, diumumkan dengan resmi, terbuka, annama huwa alaihi huwa ma kana alaihi salaf. Sebentar, kelompok-kelompok tadi berusaha untuk intisab, menisbahkan diri pada kaum salaf, dan kelompok tadi juga mengiklankan, mengumumkan apa yang ada pada dia, huwa makana alaihi salafus saleh, apa yang ada pada salafus saleh, yakni masing-masing mengaku demikian. Fa idzan, maka kalau begitu, la budda an tadhhara, maka harus dimunculkan, wal haratu hadhihi, dalam kondisi yang demikian ini, ususun wa qawa'idu wadhihatul ma'alim wa thabitatun lil ittijah salafi, maka harus diwujudkan, harus ditampakkan asas-asas, kaidah-kaidah yang jelas, rambu-rambunya yang kokoh untuk menggambarkan tentang pandangan kaum salaf. Hatta la yaltabistal amru ala kulli man yuridu al-iqtida bihim, supaya jangan sampai tersamarkan perkaranya bagi setiap orang yang ingin meneladani mereka. Wa yansuju ala min walihim, dan dia masuk terikat pada jalannya mereka. Indah kalamu rahimahullah. Intinya adalah bahwasanya kata-kata salaf sudah menjadi istilahnya para ulama. Ketika dikatakan salaf, itu para sahabat, lalu tabi'in, lalu atba'ut tabi'in. Belum mengatakan setelah itu. Ketika istilah ini tersamarkan, semua kelompok-kelompok bid'ah mengaku sebagai salaf, semua kelompok bid'ah mengaku pemahaman salaf, maka wajib dimunculkan kaidah salaf, usus asas salaf, kaidah-kaidah salafiyah yang terang rambu-rambunya dan kokoh untuk menjelaskan tentang pandangan salafi. Ini kata beliau, supaya orang yang di belakangan bisa memahami ini yang salaf, ini yang bukan. maka dibawakan kaidah-kaidah salafiyahnya. Intinya kata-kata salaf sudah menjadi sebuah istilah baku di kalangan para ulama yang namanya salaf, salafus saleh, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Wa qala fi mawdhin akhar, dan beliau mengatakan di tempat yang lain di bukunya beliau di atas, kata Syekh Muhammad Al-Jami, wa yattadhihu bima taqaddam, maka menjadi jelas dengan apa yang disebutkan terdahulu, anna madlul as-salafiyyati asbaha istilahan yutlaqu ala tariqatir ra'ilil awwal, maka kandungan kata-kata salaf sudah menjadi sebuah istilah yang dimutlakan, dilafalkan hanya untuk tariqahnya generasi terbaik umat ini, ar-ra'il awwal, generasi awal umat ini. Wa man yaqtaduna bihim fi talaqqil ilmi, dan yang meneladani mereka dalam menimba ilmu agama, wa tariqati fahmi, dan dalam tariqah memahami ilmu agama, wa bi tabi'ati da'wati ilaihi, dan dalam tabi'ah dakwah kepada ilmu yang mulia ini. Ini langsung dikatakan demikian. Salaf itu mereka. Falam ya'ud mahsuran bidaurin tarikhiyin muayyan, maka kata-kata salaf itu tidak terbatas pada putaran sejarah tertentu. Tidak. Ya, bukan lagi semata-mata era, tapi sudah jadi istilah baku untuk sahabat, tabi'in atau tabi'in. Bal yajibu ayyufhama ala annahu madlulun mustamirrun istimal hayah, bahkan wajib dipahami, salaf itu wajib dipahami, ini sebuah kandungan makna yang terus berlangsung selama kehidupan di dunia ini. Wa daruratu inhisari al-firqatin najiyati fi ulama'il hadisi wa sunnah, dan harus daruri, perkara yang pasti membatasi firqatun najiyah itu hanya pada ulama-ulama hadis dan ulama-ulama sunnah saja. Wahum ashabu hadzal manhaj, merekalah pemilik manhaj salaf ini. Wa hiya la tazalu baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan kelompoknya akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, mengerti ambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, akan terus ada satu kelompok dari umatku ini ditolong, dia kebenaran, tidak membahayakan mereka yang menyelisih mereka dan yang menggembosi mereka. Intaha kalamu rahimahullah. Titik. Intinya jelas kata beliau, kata-kata salaf itu sudah tidak bisa lagi dipahami dengan semata-mata sebuah era zaman. Tidak bisa. Tapi yang namanya salaf, ya, ketika dikatakan secara istilah, sudah langsung dimaknakan dengan sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Difaham ya? Secara kandungan maknanya, yang namanya salaf, sudah pembahasan tentang ideologi, bukan lagi fakta sejarah. Sejarah sahabat, tidak. Masuk pada pembahasan ideologi, salaf. Nah, setelah itu kata beliau, ini harus dan wajib dibatasi pada firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada lagi yang lain. Mereka adalah ta'ifah al-mansurah yang disebutkan dalam hadis. Sehingga sudah menjadi istilah baku untuk sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka inilah yang namanya salaf. Mereka inilah yang namanya ahlu sunnah. Mereka itulah yang namanya ta'ifah al-mansurah al-firqatun najiyah. Difahami ya? Maka ketika dipakai di zaman sekarang ini menggunakan kata-kata salafi, salafiyun, ma'ruf, yang ikut dengan pendahulunya dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Intaha kalamuhu rahimahullah. Difahami insyaAllah ya? Sehingga bukan semata-mata lagi secara bahasa, sudah baku secara makna istilahnya. Maka salah kaprah kalau ada yang mengatakan khawarid salafun salih, ada yang ngawur. Syiah salafus salih, ada yang ngawur. Kenapa? Mereka adalah ahli bid'ah ya. Yang namanya salaf khusus untuk sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Qultu, kata Abu Alif, saya katakan al-hadith al-dhakarahu rahimahullah muttafaqun alaih min hadisi Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis yang belum bawakan tadi tentang Taif al-Mansurah dalam Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'alimna, kata Abu Alif, maka kita tahu sekarang mimma taqaddam, dari apa telah lalu penjelasannya, anna makna salafi istilahan, bahwa makna salaf secara istilah adalah humus sahabatu wa tabi'una wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa saru ala tariqatihim waqtafa atharahum. Ini kesimpulan dari pembahasan yang panjang ini. Yang namanya salaf secara istilah adalah sahabat, para tabi'in, dan orang-orang ikut dengan mereka dengan baik sampai hari kiamat, dan yang berjalan di atas tariqah mereka dan mengikuti jejak langkah mereka. Itulah yang namanya salaf. Taib. Kesimpulannya ikhwan, kalau mau dijabarkan lebih lanjut sedikit. Kata-kata salaf itu ada makna zamani, ada makna manhaji. Ya, ada makna zamani, ada makna manhaji. Ada makna secara zaman, ada makna secara manhaj. Dan kedua-duanya tidak bisa dilepaskan. Harus ada. Secara zaman ada, secara manhaj wajib ada. Secara zamani, tiga generasi utama umat ini disebut dengan Al-Qurun Al-Thalatha Al-Mufadzalah. Tidak ada lagi yang lain. Hanya tiga. Sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in. Ini makna zamaninya. Yang kedua, makna manhajinya. Makna secara manhajnya. Dan tidak mungkin dilepaskan, digandingkan. Yang namanya makna manhajinya adalah Al-Kitab, As-Sunnah, dengan pemahaman As-Sahabah. Hadha huwa. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Sehingga bukan semata-mata era, tetapi era dahulu yang sesuai dengan kitab, sunnah, dan pemahaman sahabat. Sehingga secara era hanya tiga generasi. Langsung kamu katakan sahabat, tabi'in atau tabi'in. Ditinjau secara zaman, salaf hanya mereka. Difahami? Hanya mereka. Kita bukan namanya salaf, namanya khalaf. Difahami ya? Namanya khalaf. Namun ditinjau secara manhajnya, secara manhajinya, yang namanya salaf, mereka para sahabat. Dan siapa saja yang ikut langkah mereka, dengan tariqah mereka, dengan paman mereka, sampai hari kiamat nanti. Kita bisa mengatakan, kami salaf. Apa mana ya? Secara manhaj. Nahnu salafun, nahnu salafiyun, secara manhaj, bukan secara era. Difahami ya? Dan dua-duanya harus ada, makna zamani dan makna manhaji. Difahami insyaAllah ya? Maka kesimpulannya yang dibahas tadi, yang namanya salaf, as-sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang ikut dengan mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti, yang sama dengan manhaj mereka, tariqah mereka, dan yang menapaki jejak langkah mereka. Itu namanya salaf sampai yaumuddin. Kalau terkait dengan tiga yang pertama, secara zamani manhaji, yang setelah era mereka, hanya secara manhaji la zamani. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bissawab. Ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Apakah beliau termasuk bagian salaf? Kok jadi bagian salaf, kenapa? Apa kaitannya ini dengan Nabi Isa? Hah? Loh, kalau secara mana lafziyah, mendahului kita ya, salafnya kita. Kalau beliau ini dan nabi-nabi yang lain sudah mendapatkan sebuah gelar khusus yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, yaitu Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul. Difaham ya? Itu lebih tinggi daripada kata-kata Salafus Saleh. Tapi kalau secara makna bahasa bisa. Para anbiya wal mursalin dan salaf yang kita terdahulu yang mulia dengan makna lughawinya barakallahu fikum. Difaham ya? Ada mafhum insyaallah taala. Ada yang mau tanyakan lagi? Jadi mohon maaf karena ngaji kitab ya harus dibaca semua. Ngaji kitab ya, dibaca lafaz per lafaz, dimaknakan baru dibikin sebuah kesimpulan supaya dipahami apa yang disampaikan oleh mu'alif hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi cara pengkajiannya enggak sebagaimana biasa, tematik. Sekarang ya harus dikaji lafaz per lafaz. Paham insyaallah ya? Namun secara khulasah kita bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh mu'alif hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Halas? Ada yang tanya kan? Tayib, kalau di zaman sekarang ini ada seseorang yang menyimpang mengatakan kami salaf, betul apa salah? Jawabannya salah. Salah, tidak cukup dengan semata-mata pengakuan. Di zaman sekarang ini harus ada perwujudan. Anda mengatakan salaf, Anda mengatakan salafi, harus sesuai dengan mereka. Tiga generasi utama umat ini, secara manhaj, secara akidah, secara dakwah, secara akhlak, secara adab, semuanya. Kalau sama dengan mereka, Anda salaf, salafi. Kalau tidak, Anda bukan salafi. Pengaku salaf dan bukan salafi. Nah, oleh karena itu di era sekarang ini para ulama kita mau tidak mau harus menyebutkan manhaj salafnya. Pokok-pokok salaf, pokok-pokok prinsip salaf, pokok-pokok dakwah salafiyah. Supaya apa? Membedakan antara salaf yang benar dengan pengaku-pengaku salafiyah. Kita akan disebutkan insyaallah di buku ini lebih lanjut tentang masalah tersebut. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.